لمثل مثل أفلك. طيب أسفك لي ولا خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita insya Allah pada sore hari ini pertemuan yang terakhir atau pada pertemuan yang terakhir dari kitab kita Maqtalu Syekh Jamil Rahman Al-Afghani As-Salafi Rahimahullah Ta'ala, yakni tentang kisah terbunuhnya Syekh Jamil Rahman Al-Afghani As-Salafi, semoga Allah merahmati beliau dan semoga juga merahmati kita semuanya. Kita bersama dengan pertanyaan yang terakhir. Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Mukbil rahimahullah taala seputar kalimat Wahhabiyah. Sebagaimana yang telah lewat berkali-kali bahwasanya kalimat Al-Wahhabiyah atau pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Wahhabiyah maknanya adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, seperti Syafi'iyah, pengikut Al-Imam Syafi'i atau orang yang bermadzhab dengan mazhab Imam Syafi'i, Al-Hambali, Hanabilah atau Hambaliyah adalah orang-orang yang pengikut dengan mazhabnya Imam Ahmad. Demikian juga Malikiyah, pengikut madzhabnya Imam Malik. Dan yang lainnya. Nah, sekarang kita dalam ucapan yang tersebar di pertengahan kaum muslimin dengan istilah Al-Wahhabiyah. Yang mereka inginkan adalah untuk memburukkan suatu kondisi atau membuat opini buruk terhadap dakwah yang dibawa oleh Ahlus Sunnah, yang mereka mengingkari kesyirikan, mengingkari kekufuran, mengingkari bid'ah-bid'ah dan khurafat yang sudah sangat laris di pertengahan kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin yang mereka memiliki keinginan atau memiliki maksud yang tidak baik menyebut dengan istilah Wahhabiyah terhadap orang-orang tadi yang mengingkari kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, bid'ah dan khurafat dan yang semisalnya. Maka kalau itu, di sini perlu kita menanggapi atas ucapan tersebut agar sebagian kaum muslimin yang memang dengan lolok kebaikan pada mereka tidak terkibuli, tidak terkecoh, tidak dibohong-bohongi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Sekarang kita bersama pertanyaan yang ke-18. Ini pertanyaan yang terakhir kemarin telah kita tinggalkan dan belum selesai. Dan akan kita ulangi lagi insya Allah untuk mengakhiri majelis kita ini. As-su'alu tsamin asyar, pertanyaan ke-18. Bimadha yuraddu alal ladhina yakulun annal wahhabiyah indahum dinun jadidun. Wa mahya al-wahhabiyah. Pertanyaan yang ke-18, apa bantahan terhadap orang-orang, atau dengan apa kita membantah terhadap orang-orang yang berkata bahwasanya Wahhabiyah adalah orang-orang yang memiliki agama baru, dan apa hakikat Wahhabiyah? Jawaban beliau, ammal wahabiyah fahum manittaba'a Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala. Adapun al-wahabiyah adalah mereka orang-orang yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga Allah merahmati beliau. Itu wahabiyah. Jadi orang yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah wahabiyah. Amma du'atu ahli sunnah fabihamdillah fahum la yada'una ila tariqati man wa afdalu min asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun para dai yang mereka adalah ahlu sunnah, maka segala puji hanyalah miliknya Allah. Sungguh mereka tidaklah mengajak, tidaklah menyeru, tidaklah mendakwakan kepada suatu tariqah orang yang lebih afdal dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fahum la yakuluna linnas kunu zaidiyin wala kunu syafi'iyin wala kunu hanabilah. Mereka para duat ahlu sunnah tidaklah berkata kepada manusia, jadilah kalian pengikutnya Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi enggak pernah para duat ahlu sunnah mengajak manusia supaya mengikuti seorang yang ditakwakan seperti Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cucunya siapa? Cicitnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Enggak pernah. Juga ahlu sunnah enggak pernah mengajak manusia supaya mereka itu menjadi pengikutnya Imam Syafi'i. Juga enggak pernah ahlu sunnah, para da'i tadi, enggak pernah mengajak manusia supaya mereka, manusia menjadi pengikutnya Imam Ahmad. Bahkan mereka para duat ahlu sunnah berkata kepada manusia, ittabi'u sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikutilah kalian semuanya terhadap sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikutlah kepada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti kepada fulan dan fulan dan fulan. Wa hadhihi ayatul khabisatu sadiratun minas suyu'iyyin wal ba'siyyin wa nasiriyyin wasyi'ah. Adapun provokasi yang busuk ini, yang mereka dengan membuat istilah wahabiyah, ini adalah bersumber dari orang-orang komunis. Nah, di antara orang-orang komunis adalah ba'siyun, nasiriyun, dan juga bersumber dari Syiah. Jadi kalimat wahabiyah, wahabiyah, wahabiyah ini aslinya adalah bersumber dari komunis, dari Ba'siyin, dari Nasiriyin, dan dari Syiah. Dan siapa Ba'siyun dan siapa Nasiriyun akan disebutkan nanti di akhir kalimat. Ba'siyah dan Nasiriyah termasuk dari kalangan komunis. Sedangkan Syiah masyhur. Yakni apa? Siapa disebut dengan Syiah? Apa mana Syiah? Secara bahasa apa mana Syiah? Siapa yang tahu mana Syiah secara bahasa? Pembelaan ataupun pro. Ngeblok, itu namanya Syiah secara bahasa. Ngeblok atau pro ataupun dikatakan semisal itu namanya mana Syiah secara bahasa. Syiatu Ali maknanya adalah ngeblok kepada Ali, memihak kepada Ali. Itu secara bahasa. Maka dengan demikian secara bahasa kita juga ngeblok kepada Ali. Ya kan? Cuma bahkan wajib semua manusia, kaum muslimin harus ngeblok kepada Ali. Enggak boleh tidak. Maknanya Ali harus dibela, harus didukung. Tapi tidak boleh melampaui batas kemudian mengedepankan Ali terhadap Abu Bakar dalam masalah khalifah. Bahkan hulu terhadap Ali diantaranya apa? Ali yang lebih berhak mendapatkan wahyu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih lagi gulu ekstrim terhadap Ali yaitu diantaranya apa? Mempertuhan Ali. Inilah yang diingkari oleh ahlu sunnah, oleh kaum muslimin tentang makna Syiah yang dikatakan gulu dalam membela Ali bin Abi Thalib. Adapun kalau makna Syiahnya dalam membela ataupun ngepro ataupun ngeblok, ini semua kaum muslim wajib apa? Membela Ali. Enggak boleh kita mencela Ali. Enggak boleh kita meremehkan, enggak boleh kita menghinakan dan yang semisalnya. Kita wajib membelanya, cuma kita tidak boleh melampaui batas dalam apa-apa yang terkait dengan haknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mabum. Adapun kalimat Syiah yang sekarang ini menjadi kalimat yang mutlak, disebutkan Syiah adalah mereka orang-orang yang memiliki sifat melampaui batas terhadap Ali bin Abi Thalib, dan antaranya Syiah Rafidhah. Yang mereka dan antaranya dalam mempertuhan Ali dan mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, dan juga mengkafirkan kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu dikatakan apa? Syiah Rafidhah. Mafhum itu. Membela Ali, mendukung Ali, melampaui batas sampai mempertuhan Ali. Dan diantaranya adalah mencela para sahabat yang lain semua, bahkan diantaranya adalah mengkafirkan mereka. Inilah yang dikatakan Syiah ketika diucapkan secara mutlak dalam kategori yaitu kalimat yang tercela. Adapun kalau secara makna bahasa dari arti Syiah dalam maknanya pro atau ngeblok, ini kita wajib membela Ali. Mafhum? Nah, di situ maka dikatakan kalimat Syiah di sini adalah kalimat yang diinginkan adalah kalimat yang maknanya negatif, di mana mereka yaitu memiliki sifat dan sikap melampaui batas terhadap Ali bin Abi Thalib sampai menyelisih ahlus sunnah. Nah, bahkan sampai di antara mereka ada yang mempertuhan Ali. Sampai mengatakan bahwasanya Jibril salah dalam membawa wahyu. Seharusnya apa? Untuk Ali tapi diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka-mereka inilah yang menebar kalimat Wahabiyah, membuat opini buruk terhadap para duat ahlu sunnah agar terbendung dari kaum muslimin, tidak diterima dari kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin tersekat antara da'i dengan mereka. Dengan ucapan Wahabiyah, Wahabiyah dan semisalnya. Atau Takfiriyah, atau yang semisalnya. Ini kalimat-kalimat yang mereka sebar. Yuriduna biha sadda an du'at ilallah. Kalimat yang mereka sebut, ataupun kita sebut dengan provokasi, ucapan Wahabiyah, ini mereka inginkan dengannya untuk membendung dari para da'i ilallah ta'ala. Wa ayat ja'alu baina du'at ilallah wa baina madu'ina hajizan. Dan dengan tujuan untuk membuat hajiz, membuat apa? Sekat antara du'at ilallah dan antara madu'in. Jadi antara para da'i ilallah dan antara para orang-orang yang didakwai disekat. Baina du'at ilallah wa baina madu'in. Baina diulang lagi, ini adalah untuk ta'kid. Baina du'at ilallah wa baina madu'in, diulang dua kali, maknanya untuk ta'kid, untuk memperkuat makna. Tujuan mereka dengan membuat kalimat Wahabiyah, Wahabiyah, Wahabiyah lebih berbahaya terhadap Islam daripada komunis dan semisalnya, tujuannya adalah untuk membendung dan menyekat antara manusia kaum muslimin dan antara du'at ilallahi ta'ala. Ad-du'at ilallahi yuriduna lil muslimin al khairah was-sa'adah. Para da'i ilallah, orang-orang yang mendakwakan dengan dakwah ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak kepada organisasi, bukan mengajak kepada partai, bukan mengajak kepada yang penting banyak pengikut, tapi mengajak kepada Allah, mengembalikan manusia kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Para duat ini menginginkan kebaikan dan kebahagiaan bagi kaum muslimin. Mereka menginginkan keamanan dan ketenangan untuk kaum muslimin. Ini para duat ilallah. Wa ulaika, sementara mereka dari kalangan tadi Suyu'iyah, dari kalangan Ba'siyah, dari kalangan Nasiriyah, dari kalangan Syiah, menginginkan membendung antara du'at ilallah, membendung, membuat batasan, membuat apa, batu sandungan terhadap para da'i. Dengan ucapan apa? Ucapan Wahabiyah, Wahabiyah akhtaru alal Islam minal Suyu'iyah. Wahabiyah itu lebih berbahaya terhadap Islam daripada komunis. Padahal yang ngomong adalah mereka sendiri. Yang ngomongnya adalah kalimat, ya mereka sendiri apa? Kalimat yang diucapkan oleh mereka sendiri itu dari kalangan para komunis dan Syiah dan dari kalangan Sufiyah dan yang semisalnya. Li'annahum bisya'bi muslimin. Ya kan? Kenapa mereka menyebarkan kalimat Wahabiyah? Karena mereka berada dalam masyarakat kaum muslimin. La yastati'una ayyudhiru ma ladaihi minasuyu'iyya wal ba'siyya wa nasiriyya. Mereka itu pada hakikatnya memiliki pemahaman komunis, memiliki pemahaman kekufuran. Paling enggak mereka adalah corongnya para komunis. Corongnya kekufuran. Mereka enggak mampu untuk menampakkan apa yang ada pada mereka, yaitu sifat komunis, sifat ba'siyah dan nasiriyah. Enggak mampu menampakkan terang-terangan. Karena enggak mampu, nah, mereka membuat opini buruk dengan menggelari ahlu sunnah dengan ucapan wahabiyah dan yang semisalnya. Maka berkata mereka, wa yaqulun hadza wahabi ayantasibu ila Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka berkata, hadza wahabi, ini adalah wahabi. Yaitu orang yang menisbatkan diri kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa nahnu mad'auna yawman minal ayyam ila madhhabi Muhammad bin Abdul Wahhab. Sedangkan kita, kata beliau semoga rahmat taala, wa nahnu, dan sedangkan kami, mad'auna, tak pernah kami mengajak manusia. Yawman minal ayyam, pada suatu hari pun enggak pernah mengajak manusia kepada madhabnya Muhammad bin Abdul Wahhab, enggak pernah. Wal na'tabiruhu aliman minal ulama, bahkan kami menganggap, mengambil iktibar, mengambil pengakuan terhadap beliau bahwasanya beliau ini adalah seorang alim daripada ulama. Yusibu wa yukhti'u wa yajhalu wa ya'lamu, kadang dia berkata benar, wa yukhti' kadang salah, wa yajhal kadang tidak mengetahui, wa ya'lam kadang juga mengetahui. Artinya beliau bukan seorang yang kemudian wajib untuk diikuti dalam semua apa yang beliau katakan. Dan telah kita ulangi berkali-kali bahwasanya kitab Tauhid yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kitab tersebut dari pihak Ahlussunnah sendiri, dari pihak para duat sendiri, banyak mengomentar tentang hadis-hadis yang tertera di kitab tersebut. Dijelaskan tentang keberadaan hadis tersebut bahwasanya hadis ini adalah dhaif. Dijelaskan oleh ahlul ilm bahwasanya hadis-hadis yang tertera dalam kitab Tauhid adalah hadis yang dhaif. Banyak yang dhaif ini dan itu dijelaskan apa adanya. Yang sahih dikatakan sahih, yang hasan dikatakan hasan, yang lemah dikatakan lemah. Ini bukti bahwasanya ahlu sunnah tidak mukallid, tidak membabi buta terhadap apa yang disuarakan oleh seorang alim, diantaranya adalah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, enggak pernah. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kita enggak pernah mengajak kepada mazhab tertentu dari para mazhab yang sekarang muktabar, diantaranya adalah Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah dan yang semisalnya. Walakunna muqallidina li Muhammad ibn Abdul Wahhab laqalatna Abu Bakar As-Siddiq. Dan jikalaulah kami, kata saya Mukbil, dan jikalaulah kami ini taklid terhadap Muhammad ibn Abdul Wahhab, sungguh kami akan taklid terhadap Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama dari Khulafaur Rasyidin yang ada 4 atau yang ada 5. Karena sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya khulafaur rasyidin ada 5, antaranya siapa? Umar bin Abdul Aziz, ini yang kelima. Karena beliau termasuk orang yang menerapkan sunnah sebagaimana telah diterapkan oleh para khulafaur rasyidin yang ada 4. Jadi enggak pernah kita mengajak manusia supaya taklid terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau seandainya kita ini taklid terhadap beliau, sungguh kata Samuel, kami akan taklid terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Aula qalatna Umar Al-Farik. Al-Faruq. Seandainya kami ini yang mengajak taklid, maka kami akan taklid terhadap Umar Al-Faruq. Aula qalatna Utsman, atau kami akan taklid terhadap Utsman. Au Ali bin Abi Thalib. Jadi kalaulah kita ini mengajak kepada taklid, sungguh kami akan taklid terhadap Muhammad bin apa? kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman atau kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi kita enggak pernah satu hari pun mengajak manusia supaya taklid terhadap seorang alim pun di muka bumi ini, kecuali sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakinna nakul, akan tapi kami berkata li ikhwanina al-muslimin, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla nuhakkima illa kitaballahi wa sunnata rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi yang kami katakan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, Ya ini apa yang kami katakan? Ta'alu kemarilah kalian kepada kalimat yang sama antara kami dan antara kalian. Apa itu kalimat yang sama? Allah nuhakkimah. Janganlah kita menjadikan hukum. Kecuali kitabullah dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dengan demikian kondisinya, maka kita tidak peduli jika kita pada suatu hari tertentu meninggalkan kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan berarti kita mencela beliau atau meremehkan beliau. Dengan demikian kita enggak pernah mengajak manusia untuk takut terhadap seorang tertentu dari kalangan seorang alim yang ada. Yang kita katakan adalah, carilah kamarilah kalian semuanya pada kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu janganlah kita berhukum, janganlah kita menjadikan hukum kecuali kitabullah dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walasna nad'un nasa ila tibaina. Perhatikan, walasna nad'un nasa ila tibaina. Dan kami tidak pernah mengajak manusia supaya mereka mengikuti kita. Tak pernah. Walasna kami tidaklah mengajak manusia kepada mengikuti kita. Li'annana basharun wa talabatu ilmin. Karena kita semuanya ini adalah basar, ini manusia dan para penuntut ilmu. Nusibu wa nukhti wa najhalu wa na'lam. Kadang kita benar, kadang kita salah, kadang kita tidak tahu, kadang kita tahu. Ini kondisi kita. Wala nuridu an nastaksira bin nas. Wala nuridu an nastaksira bin nas. Dan kami tidak menginginkan untuk memperbanyak manusia. Kapan seorang itu ingin memperbanyak pengikut? Kapan? Apa tujuannya? Di antaranya adalah ketika ingin kudeta. Atau ingin menduduki kedudukan apa? Kursi dalam kekuasaan. Karena yang namanya pemilu atau taswid, ini kalau enggak suaranya terbanyak, dia enggak akan dikatakan apa? Berhasil ataupun menang atau sukses. Maka kalau itu, sifat-sifat pemilu adalah harus memperbanyak manusia, walaupun manusia ini dari kalangan kufar, dari kalangan Islam, dari kalangan ahlul bidah, dari kalangan orang yang enggak sholat, yang penting banyak pengikutnya. Apam? Maka kalau itu dikatakan bahwasanya pemilu itu adalah kata beliau yang mulia adalah toguti. Pemilu itu adalah toguti. Kenapa? Karena yang penting banyak pengikutnya. Tak peduli yang mengikuti ini kafir, muslim, fasik, dalim, salat dan enggak salat, saleh atau enggak saleh, tak peduli, yang penting banyak pengikutnya. Sehingga enggak akan peduli dengan kebenaran. Yang penting banyak pengikutnya. Maka dikatakan bahwasanya intikhabat adalah taghuti. Intikhabat taghuti ya. Dan kalimat taghuti ya ini perlu dipahami bahwasanya di antaranya mungkin para penguasa mendengarkan suara kita ini, kalimat taghuti ya itu adalah kalimat maknanya dalam melampaui batas. Ada yang kafir, ada yang enggak kafir, tergantung sifat taghuti ya. Maka kalau itu para penguasa supaya mendengarkan suara kita ini, di antaranya mereka ingin mendengarkannya biar paham. Bukan kalimat taghut itu langsung diopinikan atau langsung diiltizamkan bahwasanya termasuk dari kalangan jamaah takfir dan kalangan pemberontak. Tidak. Tidak harus. Kecuali orang-orang yang memang pemahamannya kusur seperti Abi Fudin dan yang semisalnya. Jadi kalimat taghut maknanya adalah pengkafiran, pemberontakan dan yang semisalnya. Tidak. Bahkan taghut itu ada yang kafir, ada yang muslim. Tapi maknanya adalah melampaui batas. Dengan demikian kalimat intikhabat adalah taghut, ya, maknanya adalah suatu tata cara yang melampaui batas, melampaui kebenaran. Lewat daripada kebenaran. Kenapa? Karena sifatnya adalah mengajak manusia, yang penting terbanyak suaranya. Yang terkumpul dalam suara itu adalah kafir, muslim, dan yang lainnya ini enggak peduli. Mabum. Dan ini bukan Islam. Maka dengan demikian intikhabat yang sekarang ini menyebar di peran kaum muslim ini bukan Islam. Bukan dari Islam. Tapi datang dari selain Islam, kemudian dikonsumsi oleh kaum muslimin untuk kepentingan yang mereka inginkan. Taib. Maka itu dikatakan di sini, wala nuridu an nastaksira bin nas. Kami tidak menginginkan memperbanyak dengan manusia. Walasna nuridu an nukhattita al-inqila batin. Kami tidak menginginkan untuk membuat takhtit. Apa takhtit itu? Langkah-langkah. Supaya kita ini bisa melakukan kudeta. Tidak. Kalau kita ini ingin bikin kudeta, tentunya harus memperbanyak apa? Pengikut. Kalau kudeta pengikutnya cuma minim dari manusia, ya kan terjadi. Bagaimana? Enggak mungkin terjadi. Kapan kudeta terjadi? Ketika pengikutnya mayoritas. Baik dari kalangan militer, atau kalangan apa? Kalangan apa? Kalangan masyarakat umum. Ini baru terlaksana. Kalau enggak akan terjadi kudeta. Cuma dikatakan kudeta gagal. Kudeta gagal. Kenapa? Karena pengikutnya tidak mayoritas ataupun tidak memiliki yang kekuatan bersenjata dan yang semisalnya. Maka oleh itu perhatikan para doa ilallah ta'ala. Di antaranya adalah kita moga-moga saja kita termasuk doa ilallah ta'ala. Kita tidak memperbanyak manusia karena kita ini bukan para da'i dengan tujuan untuk kudeta atau yang semisalnya. Au li sauratin. Walasna nuridu an nukhattita al-inqilabatin au li sauratin hatta nastaksira binnas. Kita ini bukan menginginkan untuk membuat langkah-langkah demi kudeta ataupun demi pemberontakan sehingga kita harus memperbanyak manusia pengikut kita sebagai pengikut kita. Mafhum itu. Nuridu an natamassaka fi kitabi rabbina wa bi sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita menginginkan berpegang teguh dengan kitab rabbina Al-Qur'an dan dengan sunnah nabiyyina, yakni hadis-hadis Nabi yang sahih. Selesai dengan pemahamannya benar, bukan sekedar cuma kita membawa bendera Al-Qur'an sunnah kemudian pemahamannya salah, tidak. Ya kan? Sebenarnya sekarang ini banyak orang-orang sekarang ini melakukan bom bunuh diri, bukankah dalil mereka juga Al-Qur'an? Suka sunnah, iya, tapi pemahamannya tidak benar. Innallaha astara minal mu'minin anfusahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun au wayuqtalun. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dibeli dengan surga. Mereka apa? Yuqatiluna fi sabilillah. Berperang di jalan Allah. Fayaqtulun. Maka mereka membunuh, wayuqtalun dan mereka dibunuh. Jadi mereka membunuh dan mereka dibunuh dalam rangka jihad fi sabilillah. Bukan kok mereka membunuh diri mereka, tapi membunuh lawan atau dibunuh oleh lawan. Dan ini enggak. Apa? Membunuh diri sendiri sekalian lawan. Kalau enggak kena ya dia sendiri yang mati. Maka berbeda dengan kondisi ayat ini. Jadi jihad fi sabilillah itu adalah jihad imam membunuh lawan, kalau enggak ya kita dibunuh lah lawan. Bukan kita membunuh diri kita. Ini Al-Quran, enggak bisa dibantah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, maka mereka membunuh atau dan dibunuh. Artinya dibunuh lawan bukan dibunuh senjata sendiri. Ini tidak. Dengan sengaja dia, ya kan? Memejamkan mata kemudian apa? Bismillah, bunuh diri. Kena lawan alhamdulillah enggak kena ya sudah mati syahid. Dari mana pembahasan tersebut? Enggak ada. Walaupun dalilnya Al-Quran, walaupun mungkin ayat ini atau ada yang lain atau ayat yang lain tapi pemahamannya bukan dari pemahaman yang benar. Maka kalau itu, perhatikan. Jihad itu bisa fisabilillah, kalau enggak membunuh lawan, ya dibunuhlah lawan. Bukan kok membunuh diri. Demi kepentingan apa? Mematikanlah lawan. Ini enggak ada pemahaman yang benar seperti itu. Maka kalau itu, perhatikan. Jadi kita berpegang teguh dengan kitab Rabbina wa sunnatun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Mau kita suarakan bahwasanya semoga saja di antara para penguasa mendengarkan suara kita ini. Bagi yang dekat ataupun yang jauh. Bahkan sampai presiden sana, silakan. Ya kan? Kita tidak mengajak manusia memperbanyak pengikut. Kenapa? Karena kita bukan para da'i mengajak kepada kudeta, pemberontakan, dan yang semisalnya. Kenapa? Karena sifat pemberontakan atau kudeta harus memperbanyak pengikut. Dan enggak peduli pengikutnya tadi. Yang namanya kudeta, enggak peduli pengikutnya. Mau pengikut ini kafir, mau muslim, yang penting tujuan tercapai. Dan ini adalah kaidah Yahudiyah. Landasan Yahudiyah. Apa landasan Yahudiyah ini? Tabrul ghoya. Apa namanya? Al-ghoyatu tubarriru al-wasilah. Al-ghoyatu tubarriru al-wasilah. Tujuan yang baik menghalalkan semua cara. Tujuan yang baik menghalalkan semua cara. Apa saja yang dianggapnya baik, dengan tujuan yang baik, maka caranya semuanya halal. Ini adalah kaidah Yahudiyah. Di antaranya adalah bunuh diri dan yang semisalnya. Di antaranya adalah memperbanyak pengikut, enggak peduli kafir ataupun muslim, fasik, zalim, enggak peduli. Ini adalah tidaklah doanya doa ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah adalah tujuan adalah tasfiyah wa tarbiyah. Mendidik. Ya kan? Dan juga Adanya tarbiyah wa tasfiyah tarbiyah. Jadi memberikan pembersihan akidahnya kaum muslimin dari perkara-perkara yang batil. Dan juga tarbiyah mendidik kaum muslimin dengan pendidikan yang islami. Yang syar'i. Bukan semau-maunya. Tapi perhatikan di sini. Jadi, lasna. Walasna nuridu anatama. Alasna nuridu anukhati tali inkilabatin awli sawaratin. Ini siapa yang ada waktu untuk ngambil ke rumah sana? Ngambil lauknya ke rumah. Dua orang. Ke rumah. Baik. Jadi hatta naktas sebenarnya ketika kita tidak peradai mengajak kepada pemberontakan. Kalau kita pemberontak tentunya kita harus memperbanyak pengikut. Harus. Nuridu an natamassaka bi kitabir rabbina wa bi sunnati rabbina sallallahu alaihi wasallam. Alkitabu was sunnah alladaini idza tamassakna bi ma kunna alal huda. Kunna ala huda. Alkitab was sunnah. Keduanya ini apabila kita berpegang teguh dengan keduanya, sungguh kita di atas petunjuk. Rabbul izzah, Rabbul izzah yaqul fi kitabil karim, Rabbul izzah, inna Allah azza wa jalla berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'uhu. Sungguh ini adalah jalanku yang lurus. Kondisinya lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabili. Maka akan memecah belah kalian dari jalan yang tadi lurus tadi. Dzalikum wasaqum bila allakum tattaqun, yang demikian itu Allah mewasiatkan kepada kalian dengannya mengikuti jalan yang lurus tadi supaya kalian bertakwa. Jadi ketakwaan ini adalah kuncinya adalah mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus yakni iltizam dengan kitabullah wal iltizam dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman yang benar. Jadi apa itu istiqamah? Apa itu mengikuti jalan yang lurus adalah iltizam, komitmen dengan apa yang datang dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW di atas pemahaman yang benar. Itulah kunci ke ketakwaan. Walnattabi kitaballahi wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Maka kita mengikuti kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Itulah makna wa anna hadas sirati mustaqima fattabi'uhu. Dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus. Keadaannya maka ikutilah. Yaitu kitabullah dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itu tadi kita katakan bahwasanya mengikuti kitabullah, mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar cuma terucap ini Al-Qur'an, ini sunnah, kemudian pemahamannya nyeleweng. Orang sufi dengan dikir gobek-gobek kayak kambing kopok. Alasannya juga mengikuti apa? Kitabullah dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang partai juga demikian membawa mengusung ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, tapi apa tujuannya untuk memperbanyak pengikutnya juga, dalilnya juga Al-Quran dan Sunnah. Tapi pemahamannya dari mana? Pemahaman dari akal mereka sendiri. Wa ulaika alladziina yaquluna hadza wabi abagika tanduru ilaihim. Dan mereka-mereka yang berkata, ini adalah Wahabi, aku inginkan terhadap dirimu, wahai fulan, dari kalangan thalabatul ilm, coba lihat kepada mereka yang ngomong kalimat tersebut. Binadorin daging dengan melihat dengan yang teliti, yang jeli. Mereka-mereka yang ngomong, ini adalah Wahabi. Kata saya mobil, coba kamu lihat orang tersebut yang ngomong bahwasanya ini adalah Wahabi. Dengan pandangan yang teliti, kamu harus jeli. Bagaimana kondisinya orang tersebut? Tajidhu murtazikon. Engkau mendapati orang yang suka ngomong Wahabi-Wahabi, engkau dapat ternyata apa? Orang yang cuma apa? Kepentingan apa? Perutnya. Jadi orang yang sering ngomong fulan wahabi, paling kau dapati dia apa? Kepentingannya adalah perutnya seperti Abdul Samad yang sekarang tersebar di dunia maya. Nah ini juga. Paling tujuannya apa? Negeri kita ini datarnya adalah Abdul Samad dan kawan-kawannya itu. Jadi orang-orang yang kau dapati mereka bilang wahabi, ini adalah kau dapati lihat dengan jeli. Paling kau dapati apa? Dia murtazik. Apa murtazik? Yang paling dapat apa? Dapat rezeki. Dapat duit. Sahibah kubur, paling kuburi. Atau sahibah ruz, atau apa? Pedagang jimat. Au azaim, demikian juga paling pedagang jimat. Jadi yang sering mengomentarkan, yang melontar kalimat wahabi adalah apa? Paling apa? Orang-orang itu. Au sahib ariswa, atau membangun apa? Orang yang suka biasa makan suap. Nah, yang sering bilang wahabi, ya itu tadi, murtazik. Yang penting duit. Atau kuburi. Atau pedagang apa? Pedagang jimat. Atau apa? Suka menerima suap. Ya itu. Itu orang-orangnya. Jadi ketika kamu antum dapati, antum teliti orang-orang yang sering berkata wahabi itu, yang antum dapati apa? Ya orang-orang itu anu keadaannya. Indana ba'dul qudat ahuna yakhtalisu amwalan nas biriswa wa tayyafat wa idza sami'u bidda'i ila Allah qalu wahabi ja'a yughayyirutin. Indana, kata saya mobil. Nah. Indana, yakni di negeri kami, di kampung kami, di daerah kami, sebagian para kudot, para hakim. Di sini yakhtalisu amlan nas, artinya apa? Mencuri hartanya kaum muslimin dalam apa? Dengan cara apa? Riswah, dengan cara pasu suap. Yakhtalisu amlan nasi biriswah. Para hakim di sebagian negara kami ini, di sebagian kampung kami ini, yang mereka itu mencuri hartanya manusia dengan cara menyuap, dengan cara suap, watayafat, dan mutar sana mutar sini, keliling sana keliling sini. Wa idza sami'u bidda'i lillahi qalu wahabi. Tapi para hakim tadi ketika mereka mendengar ada seorang dai mengajak kepada Allah, mengajak kepada kebenaran, apa yang mereka katakan? Para hakim tadi bilang apa? Ini adalah wahabi. Datang merubah agama. Nah itu. Man alladhi ja'a bidinin jadidin huwa alladhi yaqulu linnas nahnu nuridu istiraqiyah. Siapa yang datang dengan membawa agama baru? Siapa? Dialah orang yang datang kepada manusia, berkata kepada manusia, kami ingin istiraqiyah. Apa makna istiraqiyah? Sosialisme. Apa makna sosialisme? Komunis. Jadi orang yang datang dengan membawa agama baru, dialah yang berkata kepada manusia, kita ini ingin apa? Ingin membuat manusia yang menjadi apa? Pemahaman sosialisme, yaitu komunis. Onatabiu Marx, ini kamu komunis. Lenin juga kamu komunis. Onuridu annakuna atba'an li Jamal Abdul Nasir, atau kami yang menginginkan supaya kami ini sebagai pengikutnya Jamal Abdul Nasir. Nah itu adalah Nasiriyah. Nasiriyah itu adalah pengikutnya Jamal Abdul Nasir. Allah di arada yutabiqul istiraqiyata. Jamal Abdul Nasir ini dialah orang yang ingin menerapkan apa? Menerapkan paham sosialisme yang ada di Yaman dari Mesir. Maka kalau itu dikatakan Nasiriyah, maknanya apa? Pengikutnya Jamal Abdul Nasir yang dia ingin menerapkan di Yaman apa? Pemahaman istiraqiyah itu apa? Sosialisme. Nah itu. Oh yuridu annakun atba'an limaisil aflak al-ba'si an-nasrani. Atau yang ingin menerapkan apa, atau ingin menjadi pengikut, kita ingin menjadi pengikut apa, kita akan dibikin pengikutnya apa, Maisil Aflak Al-Ba'si. Maisil Aflak Al-Ba'si ini adalah juga komunis dari kalangan Nasara. A'adhanallahu min dzalika, semoga Allah melindungi kita dari itu semuanya. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan Allah adalah pencukup bagi kami dan sebaik-baik apa, wakil bagi kita. Perhatikan. Jadi ringkasnya, perlu diperhatikan bahwasanya kalimat wahabiyah yang dikatakan akhtaru ala al-islam nasuyu'iyah, lebih berbahaya terhadap Islam daripada komunis, ini adalah kalimat yang ditebar oleh kalangan komunis, kalangan apa lagi? Nasiriyah, Ba'athiyah, dan Syiah, dan Sufiyah. Kalau kita amati mereka-mereka tadi, ya kan? Paling apa? Di antaranya apa? Orang yang kepentingannya perutnya. Kuburi. Atau lagi apa? Pedagang jimat. Atau lagi apa? Penerima riswasu, suap, dan yang semisalnya. Nah ini. Itu yang sering diucapkan oleh mereka. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang apa? Kisah terbunuhnya Syekh Jamilur Rahman rahimahullah ta'ala. Kemudian disambung dengan kalimat apa seputar kalimat Wahhabiyah. Dan ini kita anggap sebagai perkara yang terakhir dari pertemuan kita ini dalam bulan Ramadan. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan fawaid, dan semoga ilmu ini berberkah bagi kita semuanya, terkhusus pada bulan kita yang mulia ini, dan akan kita lanjutkan dalam kitab yang lain ketika nanti sudah masuk tars yang sebagaimana semula, yaitu kita lakukan pada setelah maghrib. Alhamdulillahirabbil alamin, dan tafadhalu antum untuk iftar.